alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, pada pagi ini sebagaimana yang antum ketahui bersama adalah tausiah berkaitan dengan rencana yang sudah dirapatkan oleh asatidzah daurah masyayikh. Namun yang wajib kita yakini bahwa manusia kita di dalamnya itu hanya bisa berusaha dan berencana dan berikhtiar yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ringan, maksudnya contoh ringan adalah kita sudah rapat sebelum ini semua para asatidzah untuk mendatangkan masyayikh Yaman dan sudah sepakat dengan masyayikh seperti Syekh Ali Al-Udhaifi hafizahullah dan Syekh Zakaria hafizahullah, yang waktu itu disepakati awal Maret dan sudah diproses semua itu, visa dan yang lainnya sudah, dan sudah dirapatkan di Cirebon rapat itu. Namun qadarullah wa ma syaa fa'ala, mengalami sekian kendala, ya kan. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, pun kita rapat lagi. Nah, untuk yang ini wallahu a'lam, secara keadaan dan prosedural lebih matang dan lebih siap dibanding yang sebelumnya. Tetapi tetap kembali kepada kaidah bahwa kita ini adalah manusia yang hanya bisa berusaha, berupaya, berikhtiar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Ini penting agar ini akidah, dari bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Ikhtiar demi ikhtiar sudah kita jalani semua. Dan terakhir, untuk wilayah Surabaya itu digabung di Malang, dan Ustadz Afif sendiri yang menyampaikan di forum, yaitu di Junrejo, Malang. Nah, atas dasar ini semua, data-data yang sudah masuk ini semua, biiznillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Karena juga kita tidak paham nantinya sesampainya masyayikh di Indonesia, jika Allah kasih kemudahan nyampe dan berjalan daurah di Bantul tanggal 3 April, kemudian di Veteran Asatir tanggal 4-5 April, pun juga kita tidak tahu apa nanti rapat asatir dengan masyayikh di situ. Dari sekitar 7 atau 8 kota yang sudah dicanangkan dirapatkan oleh asatidzah, nah, kita sampaikan ke Syekh dan panitia daurah masyayikh pusat itu di Jogja, gap ini begini. Nah, disitulah finalnya. Oh, na'am. Apa namanya? Khalas kalau gitu Malang subhanallah enggak kebagian. Dikarenakan apa? Syekh tanggal sekian harus pulang. Syekh tanggal sekian harus pulang. Nah, sehingga Malang enggak kebagian. Terus mana? Cukup Jakarta aja ternyata. Dirapatkan lagi. Terus bagaimana dengan yang lain, misalnya Kalimantan, Balikpapan yang sudah mempersiapkan? Ya coba kalau ada pesawat jam sekian sampai sekian, kemudian sekian sampai Jakarta, bisa. Kalau enggak bisa. Itu semua nanti di godok. Di depan masyayikh. Jika tadi itu Allah kasih kemudahan, yaitu kedatangan mereka selamat sampai tujuan. Nah, sementara ini kita terus masih berhubungan dengan masyayikh terkait dengan pengurusan visa. Kembali tadi itu bahwa ini semua adalah seiring dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula juga tentunya antum pun juga demikian, berdoa mohon kepada Allah agar dimudahkan, dan juga adanya daurah lagi setelah Syawal masyayikh mamlakah Saudi Arabia biiznillahi ta'ala. Nah, ini semua ya ikhwan perlu kita ketahui bahwa daurah yang seperti ini sifatnya, daurah yang seperti ini sifatnya itu sangat membutuhkan ta'awun dari antum semua. Nah, ta'awun dari antum semua. Kalau boleh ana permisalkan dan menyampaikan kepada antum, kira-kira antum semua sepakat, insya Allah sepakat, sesibuk apa dan seusaha apa tingkatan mereka para panitia ketika ada daurah Bantul dan masyayikh. Antum lihat pengaturan yang demikian masya Allah rapi, yang ditangani puluhan ribu. 2 tahun yang lalu itu, bukan tahun kemarin, 2 sebelumnya itu kurang lebih sekitar yang terdaftar resmi sekitar 24 ribu, ya. Yang terdaftar resmi di Bantul. Yang tidak terdaftar, nggak tahu berapa ratus atau berapa ribu, wallahu a'lam. Itu daurah di Bantul. Daurah di Veteran Asyatid yang terdaftar resmi 700. Yang tidak, enggak tahu berapa ratus lagi. Enggak cukup, masjid enggak cukup. Sampai ke halaman belakang, luar, samping, depan. Belakang itu full tenda. Nah, sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu per hari untuk asatid itu konsumsinya 3 jutaan sekian. Per hari. Ini daurah yang sekitar 3-4 tahun yang lalu. Itu diatur dengan baik panitia. Berapa panitia antum? Maka beberapa ikhwah Malang diminta ke pusat datang, yang memang sudah berpengalaman dalam menjamu masyayikh. Seperti itu. Nah, demikian pula kedatangan antum di sini, na'am barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah menyebar di WhatsApp tersebut. Nah, harapannya jika memang Allah kasih kemudahan nantinya ada daurah di Malang pun juga demikian, ta'awun dari antum, terkhusus yang sudah ditunjuk sebagai panitia, secara umum antum semua. Nah, antum semua adalah panitia. Maksudnya apa? Yang tidak tertulis di dalam kepanitiaan adalah membantu apa yang kurang. Ketika tercukupi membantu apa yang kurang, maka minimal menjaga dirinya dan keluarganya agar hadir dengan tenang dan baik. Itu sudah membantu. Mentaati peraturan panitia, ngurus dirinya dan keluarganya agar datang dengan tenang dan baik, itu sudah bagian dari ta'awun ke dalam. Dan ikhwati biddin a'azani wa azakumullah, naam, ta'awun sebagaimana yang antum ketahui ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian, kata Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ayat ini wadih, naam, bahwa jelas sekali bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berta'awun, tolong menolong dalam urusan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya ta'limun nas, pengajaran kepada kaum muslimin, durus, naam, pemberian pelajaran, nasihat, ceramah-ceramah yang dilakukan oleh masyayikh ahlus sunnah, itu tidak ada ragu bahwa itu merupakan bagian dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, takwa itu masuk dalam albir. Albir itu lebih luas sifatnya. Segala sesuatu yang dinilai, dinyatakan, dihukumi baik oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bir. Kita ingin tahu bahwa pemberian pelajaran kepada umat kaum muslimin adalah, itu adalah bir dan ketakwaan. Memberikan nasihat, ceramah-ceramah agama dari ahlu sunnah, saya bilang, ini harus dikuyut, harus dikasih bingkai, bahwa masyayikhnya atau asatidznya itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini yang dimaksudkan. Adalah bagian dari amalan bir baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para masyayikh ahlus sunnah adalah yang berdakwah kepada Allah, yang menjelaskan kepada umat tentang syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu akan mengantarkan kepada jannatullah dan menjauh dari neraka Allah. Itu intinya. Makanya masalah besar. Dakwah ini masalah besar. Nah, hendaklah kita ini bagian dari yang bisa punya andil dalam acara seperti ini. Khairukum anfa'ukum linnas, kata Rasul. Yang terbaik di antara kalian, yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Apa yang antum bisa? Afwan Ustaz, ana enggak punya fulus. Habas. Bukan hanya fulus, antum bisa berta'awun. Nah, apa yang antum bisa? Ana tenaga Ustaz, bismillah. Ya, fadol, antum bagian ini. Bagian nyiapkan ini, bagian nyiapkan ini. Ustaz, afwan Ustaz, ana ini kurus. Enggak kuat ngangkat-ngangkat. Terus antum bisanya apa? Ana kalau jaga parkiran, jaga aja bisa Ustaz. Ya, fadol, jaga parkiran. Nah, bagian dari ta'awun alal birr. Ustaz, ana ya Allah, ya apa ini? Ana penglihatan enggak bisa. Enggak tajam, rabun. Berangkat jauh saja sudah luar biasa, tapi ana kepengin ta'awun. Oh gitu, ya, kelas. Antum bagian di depan masjid, mempersilakan orang masuk. Ini tamu, dihormati mereka. Bisa, oh bisa Ustaz. Fadhol. Ana Ustaz enggak ngerti apa-apa. Ana tamatan SD. Iya ta, iya. Enggak ngerti tapi siap tenaga Ustaz. Iya ta. Bisa nyupir dengan baik, akhlak antum baik. Iya Ustaz. Tak usahakan Ustaz. Iya khair. Nyupir dengan akhlak yang baik karena menemani masyayikh, menemani asatidz. Jalan. wasallam. Kita, jangankan antum, kita ketika sebelum datangnya masyayikh ke Al-Ansor misalnya, rapat dulu. Rapat dulu. Asatid yang menemani masyayikh di rumah itu rapat dulu. Bukan langsung, cepat, ini anu. Enggak. Tahu antum, kalau antum tahu satu masalah saja, antum akan kaget. Loh, musuh setingkat itu. Naam. Kita rapat. Ustazuna Luqman hafizahullah. Naam, duduk dengan kita. Yang menemani masyayikh di rumah masyayikh tinggal. Di antaranya, anak akan bahas semuanya tidak. Satu aja. Nanti, ketika kita menemani syekh makan, afwan, jangan ada yang sendawa. Tahu yang sendawa? Hah? Gelegen? Jangan. Aib bagi mereka. Deh. Dibahas. Kalau kita kan, biasa. Masya Allah. Hati. Nah, kalau kita kan biasa dan bukan aib kan, kecuali dibuat-buat ya, na'udzubillah. Nah, sampai setingkat itu diatur, dipanitiai gitu loh. Nah, di sini teks dengan lupa. Jadi ketika saya datang, nah, nyaman sih. Walaupun kita tidak menginginkan pujian dari mereka abadan, tidak menginginkan ini sanjungan, nah. Tapi kita harus mengetahui bagaimana adab mereka agar kita ini bisa menyesuaikan selama tidak menyelisih syar'i. Selama tidak menyelisih syar'i. Wah, menahan ini aja enggak menyelisih syar'i, apalagi di situ lain. Bagaimana kalau kita ingin seperti itu? Izin keluar. Keluar jauh, baru dituangkan masuk lagi. Dan kita hati-hati ngomongnya di depan masyayikh. Nah, kenapa? Karena di suatu daerah itu sangat memalukan. Sambutan yang sangat memalukan, yang tidak beradab kepada syekh. Na'udzubillah wa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Di mana ini sugi makanan? Makanan ya, semangka diiris kecil-kecil, melon juga demikian, satu deret persis. Persis ini makanan persis. Sama. Ini syekh mendapat amanah dari Syekh Rodi. Suatu bayangkan Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah dapat amanat untuk nanya ke dakwah kid di daerah tersebut. Ustadznya yang di situ, na'udzubillah, di depan itu. Itu tusuk gigi. Syekh tanya, jawabnya sambil gini. Ngambilnya makanan melon bukan di sini, di depannya Syekh. Anu Syekh, di sini dakwah anu Syekh begini Syekh. Anu Syekh begini. Masya Allah. Tusuk gigi dan ngambilnya itu, subhanallah, di sini. Ini persis makanannya. Kalau beda masih ada pembahasan para masyayikh. Sekalipun ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul biyamini, kul mimma yali," kata Rasul. Kalian makan dengan tangan kalian dan makan yang menyertai kalian di depan kalian. Ini adab. Rasul ajarkan adab itu. Nah, sekarang tinggal permasalahannya ketika beda makanan ini dengan di sini. Bolehkah kita demikian? Nah, ini masih tarik ulur masyayikh. Ada yang boleh kan selama berbeda. Selama ini enggak persis. Wa tahu kakinya jigan. Tahu jigan. Maaf. Itu Ustaz Usama, ya Allah, dingkluk bakar hasiat bakar karuan meni. Demikian akhlak seorang dai. Anak-anak Syekh, hakadah Syekh, dakwah kunata. Ambil kakinya jigan. Ishada al-akhlak. Nah, kan begitu. Oh, kita kekuin dipuji Syekh. Kita menempatkan posisi kita sebagai murid-muridnya masyayikh, sebagai ahlu sunnah yang beradab, berakhlak. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, kita buktikan bahwa barakallahu fikum, dakwah menyampaikan kepada umat al-haq, al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf, ceramah yang berisikan itu adalah merupakan perbuatan bir dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah sebutkan misalnya di dalam surat Fussilat. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, "Wa man ahsana qawlan." Ucapan siapa atau ucapan mana yang paling baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh dan menyatakan sesungguhnya aku ini bagian dari kaum muslimin? Artinya apa? Nah, berdakwah kepada Allah, menerangkan kepada kaum muslimin tentang agama Allah, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, ini termasuk ahsanu qawlan. Ahsanu qawlan, ucapan terbaik. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kemudian diikuti dengan apa? Wa amila salihan. Kalau sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ketika dijalani bukan sebuah ketakwaan? Langsung jawabnya na'am. Itu adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kebaikan? Naam. Itu adalah bir. Nah, ta'awun dalam bab ini. Makanya kata Rasul dalam hadis yang lain, potongan hadis, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Yang terbaik dari kalian adalah yang bisa diharapkan kebaikannya. Tadi itu, apa yang kita mampu untuk dakwah, ya, untuk ta'limun nas, untuk urusan kebaikan, fadhol. Pasangkan di posnya masing-masing. Tanamkan saham di situ. Tanam andil di situ. Mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan, dan beramal saleh dan menyatakan innani minal muslimin. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kata beliau, da'a ibadallah ilaihi. Da'a ibadallah ilaihi. Yaitu orang yang terbaik ucapannya adalah yang da'a, menyeru, mengajak, berceramah, menyampaikan kepada ibadallah menuju kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah, menuju keriduan Allah, menuju apa yang Allah cintai, yang berujung yaitu jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian Ibnu Katsir tadi menyebutkan. Kemudian barakallahu fikum, perlu kita ketahui di dalam tafsir Qurtubi, Jami' Ahkamul Quran, juga dijelaskan ketika Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan al-ayah. Naam, kata Syekh, kata Imam Qurtubi rahimahullah, hadza taubikhun lilladzina tawasau billawi fil Qur'an. Ini celaan, penghinaan bagi orang-orang yang tawasau, yang saling menasehati, menyampaikan, mengucapkan untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas dalam Al-Quran, yang tidak baik melecehkan Al-Quran. Kalau jin itu jangan dibahas, sudah pasti menghina Al-Quran, sudah pasti sampai na'udzubillah. Coba dilihat ada siapa namanya itu, ada wahid-wahidnya gitu, menyatakan bahwa kalau sampai hukum konstitusi negara itu bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang disampingkan. Al-Quran yang dibuang, konstitusi ini yang dipakai. Nah, qaul kufur, ucapan kufur. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin, a'azan uzakumullah, kata Qurtubi rahimahullah, wal ma'na ay kalam ahsan minal Qur'an. Nah, wa man ahsana qawlan minad da'i ila Allah. Kalam mana yang lebih daripada Al-Qur'an? Tidak ada. Al-Qur'an itu kalamullah yang terbaik. Makanya, nah, siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Yaitu berdakwah dengan Al-Quran, menjalani Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengimaninya, mempraktekannya, berdakwah dengannya, taat kepada Allah. Rasul menyatakan ad-dinun nasiha kuna liman ya Rasulullah lillahi wa likitabihi. Agama ini milik Allah dan milik kitabnya. Milik kitabullah maknanya yaitu meyakini kebenarannya, membaca dengan benar, mempelajari, merenungkan dan mempraktekkan isinya. Itu nasihat milik kitabullah. Naam. Barakallahu fikum. Berdakwah ke situ. Nasihat milik Allah adalah hendaklah kita ini beramal ikhlas hanya untuk Allah. Seluruh ibadah kita, amalan kita murnikan, ikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Itu nasihat milik Allah. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahidullah wa la taltafitu ila ghairihi atau la tusyriku bihi syai'a. Nasihat milik Allah maknanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah tauhidkan Allah. Jangan menoleh kepada selain Allah dalam ibadah kalian. Jangan berbuat syirik sedikit pun, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu nasihat milik Allah. Siapa yang mengatakan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Yang Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah. Diapakan oleh Syiah Rafidhah. Alhamdulillah baru-baru ini menyebar orang-orang Iran membuat sandal itu di telapak kakinya tulisannya Abu Bakar. Saking ruwetnya. Kalau ke ziarah ke makam Rasul biasa, cuh. Itu ketika melewati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kalau kesandung itu mesonya itu Abu Bakar, Umar. Bahkan mereka ketika ulang tahun yang kita ini, nah itu ucapannya Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, ya Allah laknat Abu Bakar, laknat Umar. Ya apa? Ada yang membela si Anarokito? Kalau ada yang membela dari kalangan kaum muslimin, cepat-cepat dilarikan ke forum. Khawatir ada masalah konsep apa-apa, ini enggak tahu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ibnu Umar menyatakan apa? Khairu ummatin ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain adhurina. Sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Rasul-Rasul di tengah kita. Kita berbicara demikian, tidak ada masalah. Disetujui. Lafaz kunna, ketika sahabat menyatakan kunna, itu hukumnya marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang kita pelajari dari ulama tentang mustalahul hadis. Kunna itu bagian dari ungkapan lahu hukmur rafa. Ketika sahabat menyatakan kunna. Imam Malik menyatakan apa? Wa man abghadha wahidam min ashabir rasul faqad kafar. Barang siapa yang membenci satu dari sahabat rasul, kufur dia. Ini bukan membenci, mengkafirkan. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dan berdakwah untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menyebabkan dia taat kepada Allah dan akan menyebabkan Allah cinta kepada dia dan akan menyebabkan masuk jannatullah. Taat kepada Rasul ini akan berdampak, taat kepada Allah agar berdampak, akan berdampak cinta, kecintaan Allah kepadanya, dan akan berdampak masuk jannatullah. Nah, yang berdakwah menyeru kaum muslimin dengan Al-Qur'an, di atas Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah, ini ahsanu qaulan. Nah, mutlak. Mutlak taat kepada Allah dan Rasul-Nya mutlak. Mutlak. Tapi kan dalam perkara taat enggak. Kalau maksud enggak, enggak ada. Untuk Rasul dan Allah dan Rasulnya mutlak. Kullu ummati, kata Rasulullah, yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Kila uman ya'ba ya Rasulullah. Ditanya ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Man ato'ani dakhulal jannata. Langsung. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah. Wa man asoni faqad aba. Yang bermaksud kepadaku, dia enggan masuk jannah. Ta'awun di atas dakwah, ta'awun di atas manhaj ahlus sunnah, ta'awun di atas ceramah-ceramah ahlus sunnah, masyayikh ahlus sunnah, asyatid, al-afadil, al-fudula, ahlus sunnah. Jadikan antum saham di situ. Apa yang bisa kita mampu? Lakukan. Ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Sirin was-Sudi wa Ibnu Zaid wal Hasan al-Basri rahimahullah, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang berdakwah kepada Allah yang terbaik dari ucapan yang diucapkan, ucapkan adalah pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini kata beliau ini, maksudnya miman man da'a ilallah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Ibnu Sirin, As-Sudi, Ibnu Zaid dan Hasan al-Basri rahimahullah. Naam. Makanya Dalam riwayat lain, wa kana al-Hasan idza tala hadhil ayah, Hasan al-Basri ketika membaca ayat ini, yaqulu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza habibullah. Dia adalah, ayat ini adalah habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ajaballahu fi da'wati. Inilah Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah doanya. Naam. Hadza khiyarullah. Inilah khiratullah, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hadza wallahi ahabbu ahabbu ahlil ard ilallah. Ini adalah Rasulullah, adalah hamba yang paling kita di muka bumi ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Ini ahsanu qawlan. Kita bawakan dua tafsir dari Ibnu Katsir dan Qurtubi rahimahullah. Wa amila salihan. Ini penting. Wa amila salihan. Beramal soleh. Kan iya. Amal soleh tentu yang ma'ruf, yang kita pelajari. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu amalan soleh. Ini makna umum. Makna umum bahwa amalan soleh itu adalah setiap amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, tentunya ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah, murni untuk Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, itu amalan soleh dan pasti diterimanya oleh Allah yang namanya amalan soleh. Kan gitu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan apa? Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, murni karena Allah, untuk Allah, wa aswabuhu, dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perjuangkan. Namun di ayat ini kita lihat bagaimana Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi menjelaskan di kelanjutan ayat tersebut, wa amila salihan. Naam, wa amila salihan. Naam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, huwa fi nafsihi muhtadin bima yaquluhu fa nafa'ahu li nafsihi. Yang berdakwah kepada Allah, yang menyeru kepada Allah dengan mengucapkan ucapan yang terbaik yang tercermin di dalamnya Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian beramal amalan soleh, itu bermanfaat bagi dirinya ketika dia menyampaikan kepada umat, diamalkan untuk dirinya, mendapat petunjuk darinya dari ucapan yang disampaikan, bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk yang lainnya, dan untuk yang lainnya. Tentu yang seperti ini, nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir, aulan nas bidzalik. Aulan nas bidzalik kama qala tadi Muhammad bin Sirin was-Sudi wa Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam wa ghairihim. Nah, tentunya yang menyambut panggilan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu paling utama. Ya, paling pertama, paling utama. Sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah menyampaikan risalah dari Allah pasti. Naam, wahyu dari Allah beliau sampaikan terus demikian dan diamalkan oleh beliau, didakwakan oleh beliau dan sabar di atasnya. itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti demikian. Makanya kita diperintah untuk mencontoh. Nah, wakila, dan ada yang menafsirkan wa amila solihan di sini adalah al muazzinun as-sulaha, yaitu orang-orang yang tukang azan. Tukang azan, orang-orang yang soleh dari kalangan tukang azan. Hal ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para tukang azan ini, yang tadi itu yang ikhlas tentunya, yang soleh, itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. Ini pujian. Disebutkan dalam Sunan yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Huzaimah, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Asy-Syafi'i dalam Musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan Syekh Albani menyebutkan hadis ini sahih dalam Sahih Targhib secara marfu. Naam. Yaitu al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzin. Imam itu mendapatkan jaminan, muadzin itu mendapatkan keamanan, dan Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni orang-orang yang tukang azan. Kemudian disebutkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana asar ini dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Syekh Albani mensahihkan. Naam, walahum hadhil ayah. Naam, bagi mereka orang-orang yang suka azan, tukang azan, mendapatkan ayat ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin qalat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, naam, beliau menyatakan huwal muadzin. Dia adalah yang tukang azan. Kapan itu? Idza qala hayya 'alas shalah faqad da'a ilallah. Faqad da'a ilallah. Ketika tukang azan menyatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat, berarti dia telah berdakwah kepada Allah. Wa hakadha qala Ibnu Umar wa Ikrimah annaha nazalat fil muadzini. Demikianlah Ibnu Umar dan Ikrimah radhiyallahu anhuma, naam, bahwa ayat itu turun kepada mereka, orang-orang yang tukang azan. Naam. Kemudian Imam Baghawi menyebutkan dari Abu Umama Al-Bahili, beliau menyebutkan wa dzakara al-Baghawi an Nabi Umar al-Bahili fi qawli azza wa jal wa amila salihan, yang beramal saleh yakni salat rakaatain, salat dua rakaat, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Aurad al-Baghawi hadits Abdullah bin al-Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Naam, Baghawi membawakan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, balaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini shalah, di antara dua azan yakni adzan dan iqamah ada salat di situ. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian Rasulullah bilang yang ketiga, liman syaa, bagi yang menginginkan, antara azan dan iqamah, bagi yang menginginkan. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Baghawi dalam tafsirnya Imam Bukhari juga, dan Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Baina kulli adzanaini shalah. Shalatun. Kemudian yang ketiga Rasul mengatakan liman syaa, bagi yang menginginkan. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Di hadits lain juga Rasulullah menyebutkan, naam, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Ats-Tsauri rahimahullah, naam, bahwa hadits ini marfu, kata Ats-Tsauri. Nah, maksudnya adalah marfu, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Doa antara adhan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Demikian keutamaan demi keutamaan yang disebutkan oleh para a'immah tentang ayat tadi. Da'a ila Allah dan wa'amila sholihan, tadi telah disebutkan barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah tentang ucapan Imam Mujahid rahimahullah, kibaru tabi'in, bahwa ayat itu turun kepada muazzinin, para tukang azan yang suluha tadi, orang yang soleh. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Dan masih banyak lagi tafsir yang lain yang menjelaskan seputar ayat tadi. Alhasil bahwa Al-Quran adalah kalamullah, wa ahsana qawlan, yang berdakwah kepada Allah, alal kitabi wa sunnah, wa ala fahmi salafil ummah. Ini termasuk orang yang berdakwah kepada Allah di atas Al-Quran dan sunnah, ala fahmi salafil ummah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naam tentang surat Yusuf di ayat ke-108, ketika Allah berfirman, yaitu kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kul hadhihi sabili. Naam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berfirman ini kepada siapa? Kepada hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Nah, untuk disampaikan kepada siapa? Kepada saqalain, al-ins wal jin. Perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah, menyuruh kepada Allah, perintah untuk mengabarkan kepada umat manusia, anna hadhihi sabiluh. Ini adalah jalanku, thariqatur rasul, wa maslakuhu wa sunnatuhu. Naam. Jalannya rasul, sunnahnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahya da'wah ila syahada'an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, yaitu berdakwah untuk bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yadu'u ilallah biha ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Wa min dhalikal basirah yaqin wa burhan, yaqin dan burhan. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang mengikutinya. Nah, ini penting. Siapapun di zaman sekarang masuk. Nah, yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk dalam ayat ini. Ana wa manittaba'ani. Siapa? Siapa saja dari ahlu sunnah tentunya yang mereka mengikuti dan menapak tilasi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala basiratin. Di atas basirah. Naam. Yaitu basirah wa yakin wa burhan syar'iyun wa akliyun. Baik itu secara syar'i maupun akal yang sehat. Maka termasuk dalam ayat ini yang diberdakwah. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Begitu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Imam Qurtubi, naam rahimahullah, menyebutkan kul hadihi sabili. Hadihi sabili. Kata beliau, hadihi ini mubtada, sabili khobar. Maksudnya, katakan wahai Muhammad, hadihi tariqi wa sunnati wa minhaji. Sampaikan wahai Muhammad kepada umat manusia dan sapu lain, jin dan manusia, ini adalah toriki, jalanku, sunnahku, manhajku. Ibnu Zaid demikian menyatakannya. Berkata Rabi rahimahullah, da'wati, ini dakwahku. Berkata Muqatil ibn Hayyan rahimahullah, dini, ini adalah agamaku. Semua maknanya satu, kata Qurtubi rahimahullah. Naam. Artinya apa? Ai alladhi ana alaihi ad'u ilaihi wa yu'addi ilal jannah. Dan siapa saja yang mengikuti aku dalam berdakwah ini kepada Allah di atas ilmu, yakin, burhan, ikhlas kepada Allah, itu yang mengantarkan kepada jannah. Ala basiratin. Ala basi rotin ana wa manittaba'ani. Naam, ana wa manittaba'ani. Ana sebagai taukid daripada adu ila basirah. Manittaba'ani ataf kepada dhamir. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kita lihat bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi. Yang kita harapkan apa? Antum memahami bahwa dakwah kepada Allah memberikan pencerahan kepada umat kaum muslimin, menyeru kepada umat, mengajak umat untuk menjalani Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini bagian dari amalan bir dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendaklah kita ini masuk dalamnya untuk bertahun sesuai dengan bidang dan kemampuannya dia. Ada kemampuan, tiga kemampuan tafadhol, anak tenaga siap ustad, dana siap, kemudian fasilitas siap ustad. Apa misalnya butuh apa? Kain, ini siap. Butuh ini, siap. Apalagi ini, siap. Misalnya tempat anak dibuat untuk dakwah, tafadhol. Dana butuh berapa ustad? Tidak banyak, paling cuma 20 juta. Yang 10 anak. Ikhlaskan kepada Allah. Ikhlaskan kepada Allah SWT. Yakinkan bahwa ini adalah bagian daripada al-bir wa taqwa. Ingat. Jangan sampai salah memasukkan dana tersebut. Salah memasukkan alaihi. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang membantu dan menyokong muhdith atau muhdath. Wa ingkana muhdith adalah membantu acara yang maksiat kepada Allah. A'udzubillah. Muhdath adalah pelanggaran agama, mengadakan dalam agama Allah. Jangan. Harta kita jangan di kesana. Yang fisa bilillah alal kitab wa sunnah ala fahmi salafis sholat. ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qul hadhihi sabili, kata beliau, al-musyar ilaih ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min asy-syara', ibadatan wa da'watan ila Allah. Jadi hadhihi isyara ini adalah apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Rasul, dakwahnya, ibadahnya. Sabili itu thoriqi. Ad'u, ya kan? Ketika jumlah sudah selesai, qul hadhihi sabili, selesai mubtada khabar jumlah ismi ya. Dan ternyata itu makrifat langsung. Jumlah berikutnya adalah hal. Langsung jumlah berikutnya adalah hal. Ad'u. Tinggal kalau menentukan hal ini harus jeli. Salah, fatal. Bukan kita yang menentukan, yang ulama. Ketika salah menentukan siapa sahibul hal, itu bisa fatal akibatnya. Bisa fatal. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ad'u hal dari apa? Dari iya-nya. Jangan sampai lupa sabili. Karena sahibul hal la yakunu illa ma'rifah. Yang punya hal itu harus ma'rifat. Wa la yakunul hal illa ba'da tamamil kalam. Dan hal tidak akan terjadi kecuali setelah kalimat sempurna. Nah, ketika ada jumlah setelah isim nakirah, langsung sifat apa dia sebagai sifat na'at. Ini pelajari di mutawassithah, mesti dipelajari, TM mesti dipelajari. Nah, barakallahu fiik. Ikhwati fiddin, a'azina wa jazakumullah. Naam. Kemudian sabili. Naam. Ini untuk menjelaskan tentang as-sabil. Hadhihi sabili. Kemudian di sini ilallah. Ilallah, doa ilallah yang qasimun ila qismain. Dakwah kepada Allah terbagi jadi dua. Berdakwah kepada Allah dan dakwah juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu yang berdakwah kepada Allah ikhlas, yang menginginkan bahwa umat manusia ini sampai kepada Allah. Nah, tetapi kalau berdoa kepada selain Allah, dia akan berdakwah untuk dirinya. Nah, tujuannya apa? Agar dihormati orang lain. Na'udzubillah. Agar orang-orang segan ke dia. Jangan, jangan. Nah, oleh karena itu kalau seperti itu kondisinya, ini penting ini. Kalau seperti itu kondisinya, na'udzubillah, dia berdakwah untuk selain Allah, agar dipuji, dia berdakwah agar dihormati, agar diunggul-unggulkan, agar disanjung-sanjung. Ketika orang tidak menuruti perintahnya, dia marah. Yaghdab alaihi. Ketika melakukan larangannya, murka dia. Nah, ini jangan. Tapi bagaimana kalau orang yang berdakwah kepada Allah? Lain. Man da'a ila Allah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tsumma ra'a an-nas farina minhu fala ya'as. Naam, wa yatruku ad-da'wah la. Orang yang berdakwah kepada Allah itu ketika melihat orang-orang lari dari dia yang hak dakwahnya, ya yang hak dakwahnya yang benar sesuai dengan Rasulullah, bimbingan para ulama ahlu sunnah, orang-orang enggak mau, dia enggak putus asa. Atau ini enggak, wis enggak usah dakwah-dakwahan, wis turuain di omah, aku punya mikrolet, wis tak jual kita-kita macam mau nyupir mikrolet atau mau nanam. Enggak demikian. Nah, tetap jalan. Kenapa? Karena dakwah bukan untuk manusia. Kalau Syekh Ubaid, hafizahullah, menasihkan kita ketika ada dai yang bermasalah datang ke Indonesia. Nah, dilarang hadir, dilarang untuk seperti itu. Kenapa? Karena dakwah kita, kata beliau, nahnu nadzu'u ila Allah la nujammi'un nas. Kita berdakwah kepada Allah bukan untuk mengumpulkan orang. Cek akeh biar banyak. Ayo, bukan begitu, bukan banyak-banyakan. bukan itu targetnya, tapi apa? Menyampaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dan para ulama alusun membimbingnya, selesai. Yang menentukan bukan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kalau kita bicara sekarang orang yang dekat dengan Syekh Mubil, orang yang dekat dengan Syekh Rabi hafizahullah, juga dia bermasalah jadi hizbi. Pada ujungnya bukan di tangan kita, bukan di tangan masyayikh hidayah. Biadillah hidayat hakiki, biadillah mutlak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika satu peperangan, ketika Ali bin Abi Thalib diutus untuk memimpin bendera perang dipegang oleh beliau, "Unfuz ala rislika," kata Rasulullah. "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Dalam arah rislika, ala rislika. Jadi kamu ya, sebelum perang dimulai, seru mereka, ajak mereka. Ajak. Ajak dari mereka, dari kabilah-kabilah Yahudi itu barangkali masih mau masuk Islam. Barangkali masih mau menerima panggilan kamu, dakwah kamu, seruan kamu untuk Islam. Ajak dulu. Demi, wallahi demi Allah. Dalam hadis ini, wallahi demi Allah. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dari mereka sebab dakwah kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Satu. Wahidan, satu. Makanya kita jangan punya andil untuk membuat orang ini lari dari dakwah. Jangan. Na'udzubillah, kata Rasulullah, wa inna minkum munal munafirin. Ternyata ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari dari dakwah. Jangan. Tunjukkan ahlu sunnah dan ahlu sunnah. Akidahnya, manhajnya, suluknya, akhlaknya. Demikian kan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi pelopor untuk lari dari dakwah ahlu sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basyiru wa la tunafiru, kata Rasulullah. Ajak mereka dengan cara yang baik, ini sunnah, tenangkan dengan cara hikmah. Wala tunafiru, jangan buat lari mereka dari dakwah. Nah, dengan tidak hikmah dan semaunya sendiri atau akhlak yang tidak baik. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian barakallahu fikum, yang terakhir bahwa di sini na'am ala basirah. Ya. Ala basirah ay ilmin, berdoa kepada Allah itu ala basirah, di atas ilmu. Naam. Di sini berarti apa? Ilmu mencakup dakwah ikhlas dan ilmu. Ikhlas karena Allah dan ilmu. Kenapa kata Syekh? Li anna aktsara ma yusidu dakwah adamul ikhlas. Karena mayoritas perusak dakwah itu enggak ikhlas karena Allah. Au adamil ilm, atau tanpa ilmu. Naam. Dan perlu diperhatikan kata Syekh, wa laisal maqsud bil ilm huna al ilmu bi syai'in faqat. Dan bukanlah ilmu dimasukkan dalam ayat ini hanya sekedar ilmu syariat, ilmu syar'i, la bal yashmulu al ilmu bi syara' wal ilmu bi halil mad'u. Ini penting ya ikhwan. Bukan hanya sekedar dia mengetahui ilmu syariat Allah, ayatnya ini, hadisnya ini. Naam, itu naam. Tapi juga dia harus mengetahui kondisi mad'u. Mengilmui keadaan mad'u yang didakwahi itu loh. Kalau tidak, maka fitnah yang terjadi. Khatibun nas, kata Rasul, bi qadri 'uqulihim. Ajak orang bicara, dakwahi mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jangan sampai mereka akhirnya nanti mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih iku kok tauhid rububiyah? Gak ono iku wis gak genah, iku ruwet. Hati-hati. Oh, anak belum paham, awam. Diajari seperti itu. Khawatirnya malah tauhid yang dihina. Ini kalau tidak mengetahui halil mad'u. Makanya masyayikh tanya, kalau mau ke Indonesia apa kira-kira materi yang disampaikan di asatidzah, kemudian di masjid ini, masjid itu, sampaikan masalah ini Syekh. Syekh Robi juga demikian, ketika di Belanda beliau disuruh Imam Yusuf, enggak mau beliau. Khawatir fitnah. Demikian masyayikh yang lain. Tanya tentang halul mad'u agar kita paham. Naam. Dan juga mengilmui sabil jalan al-mausul ilal maqsud wa wal hikmah. Mengilmui cara untuk berdakwah yang akan menyampaikan kepada tujuan dakwah adalah hikmah. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ikhwati biddin a'azzani wa azakumullah. Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini istidrajnya. Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa ilmu itu ala basiratin, bukan sekedar ilmu syar'i. Ilmu syar'i na'am itu wajib. Tapi ilmu hal mad'u, kondisi mad'u. Apa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Ketika mau kiamat, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. So, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kamu nanti akan datang di Yaman itu kaum ahlul kitab. Begini, begini, begini, begini, begitu. Bukan dakwah sakar antum tafadhal. Enggak demikian Rasul. Wis, fadhal. Didengarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Karena apa? Karena di situ ahlul kitab yang datang beda dengan kaum muslimin, nanti dakwahnya beda. Itu ilmu halal mad'u. Maka fal yakun, kata Rasulullah, awwalu ma tad'u ilaihim syahadatan la ilaha illallah. Jadikan pertama kali engkau dakwah kepada mereka syahadatan la ilaha illallah. Kalau mereka taat kepada kamu, fa'allimuhum, ajari fa'allimhum, ajari mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau taat lagi kepada kamu, fa'allimhum, terus diajari atau dibimbing. Karena mad'unya apa? Ahlul kitab. Dari itu beliau menyimpulkan. Makanya kata beliau, wa hadhihi laysat kulluha min ilmi bil hukmi syar'i. Ini kata beliau rahimahullah, naam, bukan semua harus ilmu syar'i. Naam. Kenapa? Li'anna ilmi anna hadha rajul qabil didakwa bil lail wa hadha qabil da'wa bi shidda wa hadha indahu ilm yumkin an yuqabiluni bi shubuhat. Hadha amrun zaid ala ilmi bil hukmi syar'i. Kenapa? Karena masing-masing orang berbeda. Ketika kita tahu, ya orang tipe ini dengan lemah lembut khair insyaallah bisa. Ini enggak. Harus dengan tegas. Qabil bidak bisyiddah, dengan tegas. Nerima dia, masya Allah, alhamdulillah. Atau justru malah urusannya apa? Syubhat yang didapati. Harus adanya diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Karena dia syubhat, memiliki syubhat. Terangkan syubhatnya, terangkan. Ini apa? Amrun zaid. Bukan aksesoris. Jadi kayaknya kurang penting, bukan? Tapi perkara tambahan ilmu selain hukum syar'i tadi, kan ya? Agar tidak menjadi inna minkum munafirin. Ulama darasu wa tajarrabu, mereka para ulama. Makanya Rasulullah menyatakan apa? Naam, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada akabir kalian. Baik itu kabirus sin, apakah itu usianya lebih tua, ataupun dan juga yang paling inti kabirul ilm, ilmunya yang matang. Tuh. Di sini dalilnya. Keberkahan itu ada pada kibarul ulama. Jadi ada qadhiyah masalah itu langsung kembali ke mereka. Karena mereka aktsaruhum tajarruban, mereka sudah pengalamannya masya Allah. menghadapi sekian model orang, mengalami sekian model orang, kan ya? Barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'adzani wa jazakumullah. Ini semua apa? Hadza kulluhu min al-hikmah. Dengan hikmah. Ada yang dengan apa? Dengan targhib, dengan tarhib, dengan tasyji. Diterangkan targhib. Ini ala, kalau demikian amalan ini masya Allah pahalanya besar gini ini ikhlasna. Antum jangan demikian, ini bahaya, ini dosa, ini bahaya. Ini tarhib, tasyji, dikasih penguat dia. Sudah mulai melemah dia mulai turun, kasih. Yahi, terus antum ini sudah ngerti tentang masalah ini, jangan kamu putus asa, jangan ini, jangan lari dari perangkat. Fahada kata Syekh kulluhu minal hikmah. Ini semua termasuk daripada al-hikmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala na'am memberikan kepada kita tadi itu ta'awun alal birri wa taqwa, dan termasuk yang mendukung dan berusaha untuk menjadi da'i ilallah. Nah, mendukung dan berusaha untuk menjadi da'i ilallah ala basiratin. Kenapa kata Syekh? Ini penutupannya. Fal jahilu la yasluhu lidda'wah walaysa mahmudan walaysa tariqatuhu tariqatar rasuli sallallahu alaihi wasallam li'annal jahil yusidu akar mimma yuslih. Karena orang yang jahil itu enggak pantas dia berdakwah, enggak pas, keliru, bukan terpuji, bukan, dan bukan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang jahil itu yang ditimbulkan kerusakan oleh dia lebih besar daripada maslahatnya. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Al-afu minkum. Nampaknya Ustaz Usama meminta udzur kepada antum barusan. Naam hafizahullah. Dan tafadhal mungkin akhuna Hendri Faisal untuk menyampaikan beberapa naam sebelum zuhur. Falyatafadhal. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.